tak anti-anti. Rino wengi kekowo ngimpi, cintaku setengah mati. Aku iki dudorong asasi, opo kowe gelem tak rapi. Tak teteke bojo kasici, Yuni ca ayu wo aini. Sing tak tersnani Yuni Yuni nantem ke ati.